saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Membaca Al-Quran merupakan amal ibadah yang diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua amal ibadah yang dilakukan seorang hamba dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menjaga dua syarat yaitu ikhlas dan mutaba'ah, maka amalannya akan tertolak. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, maka pertama kali yang diperintahkan kepada seorang pembaca Al-Quran adalah ikhlas ketika membacanya dan hanya mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Tidak ada motivasi lain dalam bacaannya selain hal itu. Demikian yang dikatakan Imam An-Nawawi. Dan ini memang benar, karena banyak di antara para pembaca Al-Quran yang mengharapkan perhatian manusia tertuju kepadanya dan mengharapkan agar mereka ikut pengajiannya atau berharap agar dihormati dan dimuliakan. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari motivasi seperti ini. Dan cukuplah bagi seorang qori waspada terhadap siksa yang pedih yang disediakan untuk orang yang mempelajari Al-Quran dengan niat ingin disebut sebagai qori. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bih fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu qal kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qil thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara al-qur'ana fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qal fama amilta fiha qal ta'allamtu al-ilma wa'allamtuhu waqara'tu fika al-Qur'an qal kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun waqara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari' faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Sesungguhnya manusia pertama yang akan dihukum pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid, lalu didatangkanlah dia dan diperkenalkan kepada nikmat-nikmatnya dan dia pun mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman, apa yang kamu lakukan padanya? Dia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta. Kamu berperang agar kamu disebut sebagai orang yang pemberani. Dan itu telah kau dapatkan. Lalu diperintahkanlah, lalu dicampakkan ke wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Dan seorang laki-laki yang mempelajari dan mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran, maka diperlihatkanlah bacaannya dan dia diperkenalkan nikmat-nikmatnya dan dia pun mengenalnya. lalu ditanyakan, "Apa yang kamu amalkan padanya?" Dia menjawab, "Aku mempelajari ilmu dan aku ajarkan kepada orang lain, dan aku membaca Al-Quran karenamu." Allah berfirman, "Kamu berdusta, tetapi kamu mempelajari ilmu agar dikenal sebagai orang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar disebut qari, dan kamu sudah mendapatkan itu." Kemudian diperintahkan dengannya dan dicabut dari wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang disebutkan dalam hadis tadi. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.